Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih kita pada pembahasan yang berkaitan dengan sifat an-nuzul dan al-maji. Allah itu salah satu sifatnya adalah turun dan juga mendatangi, sebagaimana yang datang dalam ayat dan hadis. Naam ya Aba Fairuz. Sifat nuzul ini termasuk sifat apa? Fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Kenapa kok bisa fi'liyah? Apa rumusnya? Kapan sifat itu tergolong sebagai sifat fi'liyah? Dan kapan sifat itu tergolong sifat dzatiyah? Nah. Endaman. Bagi Abu Abdissalam. Sifat fi'liyah atau dzatiyah? An-nuzul wal maji. Naam. Abu Yasir. Sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Nuzul dan maji. Turun, Allah turun, Allah datang, mendatangi. Nah, and Ihsan now. Ahmad Ihsan. Fi'liyah wala dzatiyah? Alasannya? Atau apa rumusnya? Kapan sifat itu digolongkan sifat fi'liyah? Dan kapan sifat itu digolongkan sifat dzatiyah? Nah. Ihsan dia. Nah. Yang apa? Nah, sifat fi'liyah itu kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ta'allukuha bimasyiatillah. Ini sifat fi'liyah. In syaa'a fa'al wa in lam yasha' lam yaf'al. Sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yang kaitannya dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Nah. Kalau tidak berkehendak, tidak melakukannya. Nah, pasti ketika Allah berkehendak, pasti melakukannya. Nah, ini fi'liyah. Adapun dzatiyah, kaitannya, ta'allukuha, itu dengan apa? Bahwa sifat ini, lam tazal, walan tazal la tanfak anillah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa tidak akan terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan sifat-sifat ini. Itu sifat dzatiyah. Nah, ada beberapa sifat yang masuk kedua-duanya. Ya. Sifat ini dari beberapa sisi masuk dalam sifat dzatiyah, tergolong dalam sifat dzatiyah. Dari sisi yang lain, sifat ini tergolong sifat fi'liyah. Contohnya, sifat ar-rahmah, rahmat, ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi bahwa seluruh makhluk-makhluk Allah itu akan merasakan rahmat Allah, tidak terlepas bahwa Allah terus senantiasa memiliki sifat rahmah, yang dan ini terkandung dalam nama Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ini menunjukkan di situ fihi si'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Bahkan orang kafir pun merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara bentuk rahmatnya, makan. Mereka saling pun memiliki, menyayangi. Mereka mendapatkan, rezeki. Allah berikan juga rezekinya kepada mereka. Ini cakupannya luas. Adapun sifat rahmah, yang rahmah ini khusus, nah, ini masuk dalam sifat fi'liyah. Yang terkandung dalam nama Ar-Rahim. Ar-Rahim, di situ adalah makna sifat rahmah, yang di situ ada makna isal. Artinya isal, Allah sampai berikan, sambungkan sifat ini hanya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Orang-orang mukmin, rahmatnya khusus. Nah, orang-orang yang saleh dan yang lainnya. Ya. Begitu juga dengan sifat kalam. Sifat kalam dari sisi bahwa ketika Allah berbicara dengan masing-masing dari ayat-ayat Al-Quran atau wahyu satu persatunya, ya, itu sifat fi'liyah. Satu persatu dari pembicaraan Allah itu sifat fi'liyah. Nah, tetapi dari sisi jinsul kalam, artinya bagaimana? Bahwa Allah itu zat yang senantiasa memiliki, artinya bukan zat yang tidak bisa berbicara, tapi zat yang memang memiliki kemampuan untuk berbicara. Ya. Ini ana beri contoh sederhana. Bahwa orang kita, ini dinamakan orang yang berakal. Manusia normal. Ya. Manusia normal itu berakal. Yang enggak berakal itu siapa? Orang gila. Seperti itu ya. Makanya salah satu syarat dari ibadah, sahnya ibadah itu ketika orang tersebut, pelaku ibadah tersebut adalah akil. Ya. Dalam kondisi apapun dia orang yang berakal. Baik. Padahal dalam sehari-harinya dia juga tidur. Kondisi tidur, pada hakikatnya manusia, ya sudah. Nah, kehilangan akal dari sisi bahwa dia tidak bisa berbuat, berpikir. Tapi tidak hilang secara mutlak bahwa kemudian dia dikatakan sebagai orang gila. Tidak kan? Iya kan? Tetap dia dikatakan sebagai orang yang berakal. Walaupun ya dalam kondisi apapun, termasuk ketika tidur. Tidak hilang kok sifat akal ini yang akhirnya dia disifati dengan orang gila. Nah, kehilangan akal. Tidak. Ini sekedar tambahan bahwa di situ ada beberapa sifat yang sifat ini masuk ke dalam dua-duanya. Dari sisi-sisi tertentu masuk sebagai sifat fi'liyah dan dari sisi-sisi tertentu masuk sebagai sifat dzatiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibnu Ibrahim al-Adl qala haddatsana Mahbub ibnu Abdurrahman Al-Qadi, qala haddathani jaddi, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Mahbub, qala haddathana Ahmad ibn Humawayh, qala haddathana Abu Abdurrahman al-Ataki, qala haddathana Muhammad ibn Salam, qala sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak an nuzulihi laylatan nisfi min Sya'ban. Faqala Abdullah, ya da'if, fi kulli lailatin yanzil. Faqala lahu rajul, ya Abdurrahman, kaifa yanzil? Di sini mu'alif membawakan sanadnya sampai kepada para imam salaf. Kalau kita, dan ini sebenarnya termasuk ringkasan, kitab ringkasan yang mu'alif tidak melazimkan dirinya untuk kemudian selalu membawakan sanadnya. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab yang mutawwalah, Al-Ajuri, Al-Likai, Akidah Al-Likai, Ibnu Battah, dan yang lainnya, itu ditulis dengan sanadnya fungsinya apa? Untuk menunjukkan bahwa akidah Ahlus Sunnah ini itu maurus. Ilmunya itu ilmu warisan. Ilmu warisan. Bukan ilmu yang mengada-ngada. Seperti itu. Memang sudah para salaf dahulu sudah ada. Mengajarkan hal ini. Seperti itu. Maka ini sekarang. Mu'alif membawakan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Mubarak. Yang ditanya oleh Muhammad ibn Salam. Tentang nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam nisfu Sya'ban. Seperti itu. Nah, coba antum perhatikan ini. Sekian banyak hal-hal yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan alasan ini baik dan yang ini baik, ini niatnya bagus, ini pokoknya ibadah macam-macam lah. Yang mereka jalankan entah dari mana syariat tersebut. Ternyata bukan hanya sekedar permasalahan akidah Ahlussunnah itu sudah ilmunya maurus. Perkara-perkara yang tersebar di kalangan kaum muslimin berupa kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah dan yang lainnya, itu pun pengingkarannya telah lewat. Telah ada pula. Coba ini sekarang. Permasalahan malam nisfu Sya'ban. Seperti itu. Katanya ini Abdullah Mubarak, ya da'if, fi kulli lailatin yanzil. Kata Abdullah bin Barak ini kepada Abdullah bin Salam, ya da'if, fayara yang da'if. Allah itu turun pada setiap malam. Nah, bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Dari sini ada sebuah bantahan. Ya, tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang tentang permasalahan nisfu Sya'ban. Seperti itu. Ini jawabannya Abdullah bin Barak. Kapan zaman ini? Zaman. Nah, ilmu barok. Zaman sebelum Islam lebih dari 200 tahun, enggak sampai masih. Seperti itu. Telah diingkari. Maka kemudian orang ini bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya Abdurrahman, kaifa yanzil? Alaysa yakhlu dzalikal makan minhu?" Faqala Abdullah yanzil kaifa yasha. Nah, wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikayah anna Abdullah ibn al-Mubarak qala lir-rajul idza ja'aka al-hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhda' lahu. Nah, maka kemudian orang ini bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, di mana turunnya wahai Abu Abdurrahman? Bukankah akhirnya tempat tersebut kosong dari Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ini kalau ilmunya Allah berusaha dijangkau dengan akal manusia yang lemah, dengan akal manusia yang sangat terbatas. Mikirnya ya sesuai dengan apa yang selama ini ada di otaknya. Seperti itu. Kalau turun ya berarti kosong di atas. Maka kata Abdul Mubarak, yanzil kayfayasha. Allah itu turun terserah, mau turunnya terserah Allah. Nah, sebagai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu fis sama, dan kita meyakini ketika turun di sepertiga malam yang terakhir pun itu benar-benar turun. Tidak ada kemudian riwayat atau hadis yang menjelaskan akhirnya Allah tidak berada di langit. Seperti itu. Di riwayat yang lain, ini nasihat dari Abdullah bin Mubarak. Coba antum perhatikan nasihat para salaf itu bagaimana mereka menutup celah untuk kemudian syaitan masuk memberi waswasah, memberi syubhat dalam benaknya. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang ini, kalau datang hadis kepada engkau, sampai kepada engkau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tunduk ikut patuh. Ikut patuh sudah, tunduk. Nah, seperti itu. Enggak usah tanya bagaimana, pokoknya sami'na wa ata'na. Nah, aman nabi, kita beriman dengannya. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang dibawanya wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah berarti hak. Kalau kita masih meragukan, berarti kita meragukan bahwa Allah itu hak. Kan ujung-ujungnya gitu akhirnya. Imma kita kafir, kita tidak beriman, atau kita beriman. Kalau kita beriman, ya sudah percaya. Akal kita mampu menjangkaunya atau tidak, kita mengetahui hikmahnya atau tidak, pokoknya benar, sudah seperti itu. Nah, kalau seandainya mata kita melihat bahwa satu itu merah, sementara dalil mengatakan bahwa itu biru, misalnya, misal. Dalil ini sahih, misalnya. Sudah kita katakan biru. Walaupun mata kita mengatakan merah. Misal. Nah. Ya. Seperti itu. Air laut warnanya apa? Hah? Salah. Coba lihat. Itu biru, proses jadi apa? Itu loh isinya itu. Ya, kandungan atau katanya ada planktonnya atau seperti itu, kedalaman, bukan air lautnya. Tertipu kan mata kita kan? Coba, iya. Kalau airnya, itu warna biru dari mana? Masa air yang warna biru? Bukan. Itu loh kandungan laut itu. Maka cuma semakin laut dalam, apa? Ketika laut ini semakin dalam, ya, warna biru itu semakin gelap. Seperti itu. Nah ini. Ini dalam hal yang sebetulnya apa namanya bisa terlihat nyata, ada hal-hal yang ini loh menunjukkan bahwa kita manusia itu lemah, sangat terbatas, organ tubuh kita itu sangat terbatas. Beberapa hal tertipu kita ternyata, artinya walaupun mata kita ini normal seperti itu ya, ternyata itu contohnya. Nah, apalagi ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berulang kali ya, Anas sampaikan permasalahan ini. Walaupun sebetulnya pada hakikatnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya, bahwa yang namanya agama ini, la yuhiluhu al-akal. Pada hakikatnya agama datang Tidak ada sesuatu yang datang dalam agama ini kemudian akal mengatakan itu mustahil. Pada hakikatnya tidak ada. Dan terbukti. Yang ada memang akal itu qad yahtar, qad yatahayyar. Terkadang akal ini memang bingung. Artinya tidak mampu untuk menjangkaunya. Tapi untuk kemudian dikatakan itu mustahil, enggak ada. Mengapa? Karena sudah berulang kali ini menyampaikan hal ini. Kenapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kayaknya kurang lebih juga pembahasan ketika kita membahas masalah nuzul ini di kitab Aqidatul Raziyah. Kitab yang sudah lewat bersama kita. Ada yang tahu? Sudah lewat ini beberapa kali Anam menyampaikan hal ini. Enggak di sini, enggak di Al-Furqan. Insya Allah sekarang seperti itu. Yang pasti lebih dari sekali Anam menyampaikan hal ini. Apa kalau enggaknya di pondok? Man ya'rif. Siapa yang bisa menjawab? Alladhi yujib sa'ujizuhu. Anak kasih hadiah. Yang jawabannya benar. Abu Hisham, ini anak yakin lebih dari sekali, lebih dari dua kali, imma tiga kali atau empat kali lah mungkin. Yang pasti lebih dari dua kali insya Allah. Siapa yang bisa? Gak ada ceritanya agama datang dengan sesuatu yang akal mengatakan itu mustahil. Tidak ada. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena nggak ada yang mau dapat hadiah ini. Ini serius kan? Tak kasih hadiah benar lah ini, mas. Mas anak mau bohong. Karena apa? Lah iya, karena apa namanya? Ini kan akal manusia terbatas, ya. Kata Syekhul Islam, tapi nggak ada ceritanya sesuatu oleh akal dianggap mustahil. Agama datang dengan sesuatu yang kemudian diakal dianggap mustahil, nggak ada ini. Tapi mana jawab sudah, nggak sudah selesai, nggak yang tadi ya. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal, beberapa hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal, ini adalah sesuatu yang masuk akal. Ini sudah dijelaskan. Siapa yang bisa meneruskan? Bahwa sangat masuk akal ketika ada hal-hal yang akal memang tidak mampu untuk menjangkaunya. Itu sesuatu yang masuk akal. Sangat manusiawi. Kecuali dengan, ya diberitahu. Seperti itu. Nah. Ada yang bisa meneruskan ini? Atau contohnya? Fadal. Siapa? Bukan dari sisi itu maksudnya. Ini sudah berulang kali yang saya sampaikan. Contohnya apa? Ini tadi. Kok ilmu Allah mau dijangkau ya? Kalau enggak Allah beritahu. Ya, nah ini mungkin sudah mulai ada yang ingat. Ihsan. Tapi ini enggak ada hadiahnya loh sekarang ya. Nah, wabdol. Nah. Nah. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Maksudnya adalah, ini loh, kok makhluk ini yang serba rendah, serba hina, serba dina, hina di hadapan Allah, sangat kecil, sangat lemah, kok makhluk kita ini seperti ini mau menjangkau ilmunya Allah Al-Khaliq? Ya, kalau enggak diberitahu. Sesama makhluk, ternyata satu dengan yang lainnya tidak mampu untuk menjangkaunya. Masih ingat ini ya? Nah. Mana bisa hewan kucing misalnya, suruh menjangkau ilmunya manusia? Nah, seperti itu. Ikan misalnya, hatta lumba-lumba sudah suruh buat untuk bisa lumba-lumba buat gedung seperti ini. Katanya hewan pintar, termasuk hewan cerdas. Katanya. Paling yang bisanya cuma satu tambah satu apa. Nah. Jangankan hewan dengan manusia yang sama-sama makhluk. Ini yang sama-sama manusia. Kan gitu ya, ingat antumnya. Anak kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, sudah. Abdus Salam mana? Abdus Salam ada? Itu Abdus Salam itu. Nah. Dan yang sepantaran anak-anak kita ini sekarang, suruh, tanya, ini gimana gedung ini, kok bisa seperti ini? Seperti itu. Ilmunya orang besar, ilmunya anak SMA, pelajaran anak SMA misalnya, bisa anak kecil seperti itu? Nah, kok sama anak kecil dah, sama-sama orang dewasa ini besar. Yang ini satunya kerjanya petani. Yang ini satunya apa? Profesor di bidang nuklir. Ya, seperti itu. Ayo coba ini Pak petani itu untuk disodorkan nih bukunya Profesor tuh. Nah, Fabel silahkan. Ayo, mampu dia? Kalau nggak diajari. Masuk akal kan? Sangat manusiawi kan? Ketika akal ini tidak mampu untuk menjangkau hal-hal yang apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga enggak ada yang mustahil. Hatta sesuatu yang tidak mampu untuk menjangkaunya ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya karena itu tadi. Sangat masuk akal memang. Ketika akal kita ini tidak mampu untuk menjangkau hal-hal yang memang karena keterbatasan akal kita. Contohnya seperti itu. Hentum ya ikhwan. Sehingga kalau sudah urusnya dengan agama. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah. Ya, benar sudah. Yakin sudah benar sudah. Seperti itu. Nah yakin sudah. Karena apa? Ya itu wahyu sudah. Allah gak akan salah. Nah sama dengan masalah nuzul. Sebagian mengatakan ini hadis ini lemah. Kenapa? Karena gak masuk akal. Kalau Allah itu turun ke langit dunia, kata mereka, berarti Allah itu gak akan naik. Pasti di langit dunia terus. Karena sudah terbukti. Dan ini tidak ada yang bisa membantahnya. Yang namanya malam itu pasti akan terus ada. Sekarang di sini malam. Beberapa berikutnya malam di tempat lain. Terus seperti itu. Kata mereka seperti itu. Benar kan? Ya benar, memang kita kan benar. Nah, berarti kalau Allah itu turun sepertiga malam terakhir, ya sudah Allah di situ terus. Karena sepertiga malam sekarang di sini, yang di tempat berikutnya sepertiga malamnya. Seperti itu ya, berputar. Nah, berarti Allah, berarti ini kan gak masuk akal. Nah, ini. Karena standarnya yang dipakai itu adalah akalmu yang sangat terbatas. Ya, yang bisa dijangkau dengan akalmu. Sementara Allah sudah mengatakan seperti itu. Nah, mana sekarang kalau dibilang bahwa Allah itu terus ada di bawah. Hal-hal yang sepele saja akalmu tidak mampu untuk menjangkaunya. Ini perkara gaib kan? Ya kan? Nah, udah gak usah repot-repot. Gak ada gara seperti itu. Ya Pak, ini apa yang sekarang di balik tangan saya ini apa ini? Ayo, bisa jawab gak? Gitu kan. Bisa jawab gak? Ayo. Ini sembunyi nih kita. Nah, itu loh. Contoh sederhana seperti ini aja. Ya gak tahu saya gak kelihatan. Nah, ya itu. Gak mampu menjangkau kan? Nah, makanya jangan sok bisa. Jadi kalau sudah permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ghaib, ya sudah sami'na wa ta'ana. Selama hal tersebut datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala sami'tul hakim Aba Abdillah al-Hafidh yakul sami'tu Aba Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Ambar yakul sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib yakul sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim Aba Abdillah al-Ribati yakul hadartu majlis al-Amir Abdillah ibn Tahir zata yaumin wa hadara Ishaq ibn Ibrahim yani ibn Rahuya atau Ibnu Rahawai boleh dibaca Rahuya atau Rahawai. Ini Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Hamdali. Qarin Imam Ahmad. Imam min aimatil hadis. Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Hamdali. Al-ma'ruf dikenal juga dengan Ibnu Rahawai atau Rahuya. Ini korinya Imam Ahmad. Dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan fikih luar biasa. Mana-mana bareng, belajar bersama. Seperti itu. Fasu'ilah an hadithin nuzul. As-sahihun hu. Kemudian ditanya tentang hadis masalah ini apa? Turun. Allah turun. Apakah hadis ini sahih? Qala na'am. Faqala lahu ba'du quwwati Abdillah. Maka dijawab oleh Ibnu Rahawai ini, ya. Maka kemudian dikatakan kepadanya atau berkata kepadanya sebagian dari punggawa-punggawanya Amir ini tadi, Abdullah ini, ya Aba Ya'qub, atazamu annallaha yanzilu kulla lailatin? Qala na'am. Aba Ya'qub, apakah engkau meyakini bahwa Allah itu turun setiap malam? Maka dijawab, ya. Na'am. Qala kaifa yanzil? Ini punggawanya tanya, bagaimana turunnya? Faqala lahu Ishaq. Asbithu fawqa hatta asifa laka an-nuzul. Nah. Maka kemudian kata Ishaq ini, tetapkan dia bahwa Allah itu fauq. Ya. Kemudian sampai aku di atas artinya. Sampai aku akan sifati engkau bagaimana nuzulnya. Maka dijawab oleh orang ini, usbituhu fauq. Ya sudah aku tetapkan. Nah, maka kemudian Ishaq mulai. Qala Allahu azza wa jalla wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka kata Abdullah, kata Ishaq ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Maka kemudian berkata al-amir, ya Aba Ya'qub, hadza yaumul qiyamah. Nah, ini Ishaq ketika membawakan ayat ini, akhirnya amir yang tadi itu ikut menimbrung pembicaraan itu mengatakan, ya Aba Ya'qub, ini kan nanti yaumul qiyamah. Kasarannya hadis tentang nuzul itu kan artinya katanya Amir ini ya sudah yaumul kiamah jelas sudah macam-macam hal tapi ini sekarang di dunia nuzul kan di dunia. Maka dijawab oleh Ishaq, azzallahu al-amir. Mudah-mudahan ini doa ya, ini luar biasa. Coba antum bagaimana perhatikan bagaimana sikap para ulama terhadap umara, ya betul-betul mereka memuliakan Amir penguasa. Walaupun penguasa ini dalam kondisi apapun dan kedzaliman bagaimanapun, tapi itulah adab. Bukan dalam rangka untuk kemudian sebagai penjilat atau untuk kemudian mencari kedudukan di sisinya. Tidak. Tapi memang seharusnya begini. Kita sebagai ahli sunnah memiliki adab terhadap penguasa. Di antaranya, tidak membicarakan penguasa, kejelekan penguasa di hadapan orang. Seperti itu. Ini lihat. Ini penguasanya sekarang mau menjatuhkan kurang lebih seperti itu. Mau mengkritik akidah ini. Didoakan oleh Ishaq bin Ibrahim. A'azzallahu al-amir. Mudah-mudahan Allah memuliakan amir. Seperti itu. Makanya dikatakan oleh Imam Barbahari rahimahullahu taala, man yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Atau ya seperti ini. Dalam kitabnya Syarh Sunnah, barang siapa yang mendoakan kejelekan bagi sultan, ketahuilah bahwa dia sahibul hawa. Nah, seperti itu. Ini termasuk adab. Sehingga ketika kita melihat kemungkaran di sisi penguasa dan yang lainnya, coba antum lihat, penguasa ini kalau baik, pengaruhnya ke siapa? Bukan hanya ke dirinya, ke masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau jelek, ya juga ke masyarakat. Sehingga daripada didoakan dengan kejelekan, ya mending doakan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah beri hidayah penguasa kita, mudah-mudahan Allah beri taufik penguasa kita untuk bisa tetap istiqomah di atas al-haq, atau diberi taufik untuk bisa mendapat mengetahui al-haq. Kan luar biasa ini. Nah, daripada didoakan kejelekan misalnya, ya Allah jatuhkan penguasa itu. Nah, mungkin Allah kabulkan, diberi penguasa yang lebih jelek. Itu sekarang kisahnya Arab apa? Spring. Ya. Apa itu istilahnya itu? Kemarin tuh Tunis, Mesir, apalagi Jazair, Yaman, Suriah. Coba lihat Yaman ini. Ini hasil dari mereka ini orang-orang yang tidak bersyukur. Presiden menjatuhkan, ini hasilnya sekarang. Kacau balau habis. Seperti itu. Nah. Sama dengan kondisi kita, negeri kita beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Ini penting ya, ikhwan. Kita memang belajar akidah ini dengan itu. Kita bersikap ini memang bukan karena apa-apa. Tapi karena memang ini agama ini mengajarkan seperti itu. Gitu. Nah, entah orang mau bilang, kamu ini penjilat. Mau cari muka depan penguasa, mau cari enaknya, mau cari selamatnya. Enggak mau berkorban. Silahkan. Ini salafnya kita, para ulama. Nah, yang terkenal mereka ini memang seperti itu. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Nah, untuk kita memuliakan amir. Sejelek-jeleknya dia. Selama dia masih menampakkan keislaman. Selesai. Kurang apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayakunu minkum rijalun. Kulubuhum ka kulubi syayatin. Fi jismanil ins. Ini kurang apa? Khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi nanti yang akan terjadi. Dan kita bisa menyaksikan sebagiannya mungkin. Nah, akan ada nanti akan muncul para pemimpin-pemimpin itu yang hatinya itu hatinya setan. Ini kurang keras bagaimana Rasulullah menjelaskan. Hatinya setan tapi di jasadnya manusia. Tapi tetap Rasulullah mengatakan apa? Afalan nabidzuhum ya Rasulullah? Apa kita memeranginya? Ayo kurang apa? Kurang jelek bagaimana pensifatan Rasulullah? Nah, sudah betul-betul sudah hatinya setan sudah. La. Maka mustalah. Enggak boleh kita memerangi, enggak boleh kita melawan. Selama mereka mendirikan salat, artinya menampakkan keislamannya. Ini Rasul yang berbicara. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan demo, walaupun dibilang demo super damai. Nah. Maka kemudian dijawab oleh Ishaq, "Azallahu al-Amir wa man yaji'u yaumal qiyamah man yamna'uhu al-yaum." Ini luar biasa bagus. Katanya Ishaq, zat yang datang nanti yaumul qiyamah, siapa yang akan menghalanginya hari ini juga bisa berbuat seperti itu? Nanti dia yaumul qiyamah bisa Allah berbuat berkehendak seperti itu, lah apa yang menghalangi untuk kemudian Allah juga di dunia berbuat seperti itu? Nah, katanya Ishaq ibnu Rahawih ini. Sahih Ibrahim ini. Nah. Ini khalas selesai. Seperti itu. Qala wa khabar nuzuli rabb kula lailatin ila samai dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Ini di sini penulis ingin mempertegas khabar tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam di langit dunia itu suatu khabar hadis yang disepakati kesahihannya. Mukharrajun fi sahihaini min tariqi Malik ibn Anas anil Zuhri anil Aghar wa Abi Talamah an Abi Hurairah. Nah, hadis ini melalui jalan riwayat siapa? Di sahihain. Bukan hanya Bukhari, bukan hanya Muslim. Dua-duanya meriwayatkan di sini. Bukan hanya Bukhari dan Muslim, nanti akan datang sekian banyak asar hadis yang menunjukkan ini diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya juga. Artinya sudah enggak ada keraguan dari sisi keabsahan bahwa hadis ini sahih, sudah enggak ada keraguan. Seperti itu. Ini yang kita herankan, mengapa masih ada orang-orang itu yang dengan mudahnya akalnya itu dipermainkan oleh syaitan untuk kemudian masih mengingkari dengan akalnya yang rendah. Seperti itu. Nah, bikin malu manusia gitu. Allah berikan akal manusia itu agar semakin tinggi, semakin beribadah, tunduk patuh gitu. Buat semakin mengingkari. Kalau mengingkari Allah, ya sudah. Lebih sesat dari binatang ternak. Seperti itu. Nah, balhum adol. Kata Allah SWT, meskipun orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Allah itu, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Seperti itu. Dari riwayat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik ini dalam masalah hadis enggak ada yang meragukan keimamannya. Dari Az-Zuhri, ini juga Az-Zuhri ini muttafaqun ala imamatihi fil hadis. Keimamannya dalam permasalahan hadis disepakati. Dari Al-Aghar dan Abi Salamah, ini dua tabi'in yang juga sama-sama thiqah dari Abu Hurairah. Makanya ini tadi, coba lihat. Syiah dan Ahlul Bid'ah yang lainnya berusaha menjatuhkan sahabat yang dari Abu Hurairah. Kalau sudah jatuh, ya sudah hadisnya akhirnya tertolak. Kan seperti itu ya. Nah, pembunuhan karakter dulu. Itu ciri khas Ahlul Bid'ah. Nah. Taib, ilahuna darsuna. Sampai di sini, insya Allah nanti pada pertemuan kita berikutnya, kita akan baca secara ringkas hadis-hadis yang menunjukkan, dan tidak perlu kita bahas panjang lebar, tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nanti Anda yang pegang. Khalas? Gak ada yang tanya? Kalau gak ada yang tanya, Ana yang tanya sekarang. Jam berapa? Nah. Aktual. Atau ada yang masih mau bertanya? Pertanyaannya adalah. Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa tentunya kita seorang mukmin ketika mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala beriman jelas beriman seperti itu. Yang lain itu akhirnya ini masuk dalam permasalahan apa? Tauhid asma wa sifat. Ya. Kan seperti itu ya. Nah. Tauhid asma wa sifat. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya yang Allah memang berhak untuk disifati. Nah. Pertanyaannya, Anda sudah tahu tiga jenis tauhid? Ya, apa saja itu? Macam-macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Siapa yang bisa menjelaskan kaitannya antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah atau asma wa sifat? Ah, Indaman, fadhal. Nah, Siapa yang bisa menjelaskan? Ini sudah saya jelaskan juga berulang kali. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Nah, bala. Siapa yang bisa menjelaskan kaitannya, keterikatannya? Ini tiga macam tauhid ini saling, yakni mutalazimah, saling tidak akan bisa terlepas dari yang lainnya. Tapi bagaimana hubungannya? Dagi akhana ubaidallah. Uluhiyah dengan rububiyah dan asma wa sifat. Baik, endaman. Aba Faras, aina Aba Faras? Amaujudun hu? Ada? Di mana? Oh, subhanallah, pas ini antara anak dengan antum ini ada tiang. Hanya tadi sebelah ada anaknya antum jadi teringat. Apa boleh Aba Faras? Nah. Kalau gimana tauhid uluhiyah, kita tidak akan bisa bertauhid rububiyah dengan benar. Tanpa rububiyah dan asma sifat, kita tidak akan bisa bertauhid uluhiyah dengan benar. Seperti itu. Ya, sebetulnya ucapan ini enggak salah. Ya karena memang saling terikat. Tapi ini masih belum menjelaskan hubungannya itu bagaimana seperti itu. Nah. Endaman. Enggak ada yang jawab, ini enggak selesai-selesai dari kita ini. Ah, fadal. Dr. Rudy. Nah. Dengan pengakuan kita tauhid rububiyah. Maka kita mengetahui yang berhak diibadai hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyerempet-nyerempet benarnya. Baik. Sudah, itu aja. Hubungan timbal baliknya. Ndak ya. Nah. Aba Fauzan. Nah, Abang Zakaria. Ya, ini sama dengan Dr. Rudy. Ya, anak paham maksudnya, tapi bagaimana sih penjelasan lebih lengkapnya itu? Ana paham maksud antum dan Dr. Rudy. Hah? Aku Sanif. Dapat ajar dari Allah insyaallah. Uluhiyah. Nah. Naam, ahsanta barakallah. Fahamtum ya ikhwan? Naam. Orang bertauhid rububiyah itu membawa konsekuensi bahwa dia bertauhid uluhiyah. Ya. Adapun tauhid uluhiyah itu otomatis mencakup tauhid rububiyah. Begitu pula asma wa sifat. Maka kalau ada orang yang mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur alam, Allah yang memberi rezeki, tapi dia tidak bertauhid uluhiyah, maka ketahuilah bahwa dia itu tidak bertauhid rububiyah. Dia hanya mengaku, tapi dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Makanya orang-orang kufar Quraisy, ya, itu hanya yukirun birububiyah. Hah? Walam yuqal annahum au innahum yuwahhidun firububiyah. Orang-orang kufar Quraisy yang mengatakan walain sa'atau man khalaqas samawati wal ardh yaqulun Allah. Kalau ditanyakan kepada engkau, tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka tidak dikatakan sebagai muwahhidun firububiyah. Tapi mereka meyakini. Mukirun. Makanya bahasa yang pas itu adalah mereka adalah mukirun. Dan ini yang sebenarnya para ulama. Antum buka dalam syarah salah satu usul Syekh Al-Utsaimin, termasuk dalam kasus syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy, ya, itu hanya yukirun, mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertauhid rububiyah. Karena kalau mereka betul bertauhid rububiyah, pasti melazimkan mereka bertauhid uluhiyah. Seperti itu. Nah, maka kaitannya juga tauhid uluhiyah tadi itu. Orang bertauhid uluhiyah otomatis. Nah, seperti itu. Dia bertauhid rububiyah dan juga asma wa sifat. Contoh ringannya bagaimana? Nah, tadi sudah tahu jawabannya Akhu Sharif. Contoh ringannya yang beberapa kali Anda sebutkan. Contoh ringannya adalah hal ini. Masalah ini. Contoh ringannya dalam hal apa? Akhnafal. Hah? Ada yang ingat? Hah? Abu Azam? Tentang apa? Bukan, maksud Anda contoh tentang ini loh, talazumnya antara rububiyah dan uluhiyah. Kalau rububiyah itu membawa konsekuensi orang tersebut uluhiyah. Adapun uluhiyah itu mencakup rububiyah. Contoh sederhananya apa ini? Sudah pernah waktu Anda sampaikan berulang kali. Apa Pak Amir? Contoh sederhananya? Abu Hibban. Naam. Contoh sederhananya? Masa enggak ada yang ingat? Harus ingatlah, masa? Jangan-jangan antum lagi. Yang lainnya. Akh Mujahid, apa contoh ringannya? Contoh sederhana. Masalah ini membawa konsekuensi dengan mencakup itu. Ya, dengan itu kita bisa memahami lebih sempurna hubungan ini. Wah, bingung ntar itu. Anda menjelaskan itu bingung ntar. Nah, yang ringan aja yang gampang. Apa? Nah, fadol akhum sanif. Nah, ada yang membuat. Paham ini ya sudah? Ya. Hah? Nah, arti dari konsekuensi imbah konsekuensi itu tadi. Ini rumah masjid. Ya, keberadaan masjid ini pasti sudah melazimkan imbah konsekuensi ada yang membuat. Ya enggak? Bisa? Ada bangunan seperti tiba-tiba enggak ada yang membuat? Hah? Padahal orang yang membuat itu bukan bagian dari masjid ini. Bukan bagian dari bangunan ini. Itu. Paham ya? Itu artinya yang membawa konsekuensi. Keberadaan bangunan ini membawa konsekuensi, ada yang membuatnya. Terus Akhmu Sanir? Yang uluhiyah? Makna dari mencakup? Rububiyah? Berarti? Contohnya, contoh sederhananya? Ya sudah tadi itu. Masjid ini mencakup apa saja? Ada tiang, kipas, ini sajadah ya. Nah, apalagi tembok, jendela. Nah, dikatakan masjid itu mencakup hal-hal ini. Itu uluhiyah kerububiyah. Ya. Namanya uluhiyah berarti mencakup rububiyah. Namanya adanya mobil itu berarti mencakup ada setir, mesin, gitu-gitu ya. Bagian dari mobil tersebut. Berarti uluhiyah itu mencakup rububiyah, berarti rububiyah bagian dari uluhiyah. Paham? Ada rububiyah itu tadi. Membawa konsep rububiyah itu tidak mencakup uluhiyah. Tapi keberadaan rububiyah itu sudah membawa konsekuensi orang bertauhid uluhiyah. Sehingga kalau tidak bertauhid uluhiyah, berarti dia tidak bertauhid rububiyah. Walaupun tauhid rububiyah itu tidak mencakup uluhiyah, tapi membawa konsekuensi. Sama, tukang, Pak Tukang itu bukan bagian dari masjid ini. Ya kan? Nah, bukan. Dia hanya yang membuat. Tapi keberadaan masjid ini membawa konsekuensi ada yang membuatnya. Paham ini? Paham tuh ya, Ikhwan? Masih bingung? Ana ini hanya ingin memberi contoh sederhana saja. Intinya bahwa tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Mana istilzam itu tadi? Yang namanya masjid itu hubungannya dengan Pak Tukang. Ya, itu adalah yastalzim, membawa konsekuensi. Adapun tauhid uluhiyah itu yatadhamman, mencakup. Hubungan di sini contoh sederhananya, masjid itu mencakup pintu, jendela, lantai dan yang lainnya. Itu hubungan uluhiyah dengan rububiyah. Itu contoh sederhananya. Seperti itu. Paham tuh ya, ikhwan? Masih bingung? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham alhamdulillah.